Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di pandungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika kita diberikan nikmat yang sangat besar nikmat yang menentukan kebahagiaan kita yaitu ilmu nafi, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa merubah kita, menjadikan kita jauh lebih baik, menjadikan kita jauh lebih matang, dan yang terpenting membuat kita selamat di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, perbanyaklah bersyukur kepada Rabbul Alamin. Karena kebahagiaan gak bisa didapat dengan harta, gak bisa didapat dengan tahta. Alhamdulillah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Kebahagiaan hanya bisa didapatkan dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas ini semua. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi kita harus kembali bersyukur karena kita sedang berada di bulan Sya'ban dan menuju Ramadan. dan kurang lebih jarak antara kita dengan Ramadan hanya tinggal setengah bulan, kurang lebih. Kita berada di tanggal 14 Syaban. Dan kita harus ingat bahwa Syaban salah satu perannya adalah sebagai ajang pemanasan buat Ramadan. Sebagaimana yang kita baca dalam riwayat-riwayat, mulai dari Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan ini. Belum lagi ulama klasik mengatakan Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya pembaca-pembaca Al-Quran. Lalu bahkan ada ulama-ulama klasik yang mengurangi aktivitasnya, bahkan meliburkan usahanya di bulan Sya'ban dan Ramadan. Oleh karena itu, sebagaimana orang-orang yang jauh lebih soleh itu sudah menatap Ramadan, maka kita pun yang masih memperjuangkan kesolehan, yang masih suka pasang surut, naik turun, siokianya sudah harus sadar dan benar-benar menatap Ramadan yang jaraknya sekali lagi hanya tinggal setengah bulan lagi. Butuh pemanasan. Setiap event besar itu butuh pemanasan, butuh persiapan. Jangan sampai kita lepas momentum. Tahun ini jika Allah takdirkan dan berikan taufik untuk bertemu dengannya. Ini yang perlu kita tanamkan. Yang berikutnya hadirin, bicara tanggal 14 di hari ini, ada sebuah hadis yang divalidkan oleh sebagian para ulama. Ulama khilaf tentang hadis ini, tapi sebagian menghasankan atau mensahihkan. Dan hadis ini pun berkaitan dengan bab kita. Bab kita, bab ke-27. Yaitu ketika Nabi SAW bersabda, Inna allaha layattali' fi laylatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah itu memperhatikan hamba-hambanya di malam ke-15 bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya setengah. Setengah Sya'ban berarti 15, malam ke-15. Setengah bulan ya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka Allah mengampuni seluruh makhluk dan hamba-hambanya. Illa li musyrik au musyahin. Kecuali dua golongan. Kecuali dua golongan. Yaitu orang musyrik, orang yang melakukan kesyirikan, dan musyahin. Dan musyahin. Jadi semua diampuni oleh Allah. Di malam nisfu Sya'ban, sebagaimana dalam hadis atau Sebagaimana kesimpulan yang bisa ditarik dari hadis ini, kecuali dua golongan orang yang melakukan kesyirikan dan seorang musyahin, dari semua diampuni kecuali orang melakukan kesyirikan dan musyahin. Dan kesyirikan jelas Allah tidak akan ampuni kecuali pelakunya taubat. Jadi bukan berarti Allah gak ampuni selama-lamanya dan pintu sudah tertutup begitu melakukan kesyirikan, enggak. Tapi Allah gak ampuni sampai dia taubat, itu maksudnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 116, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik atau di bawah kesyirikan sesuai dengan apa yang Allah atau sesuai dengan siapa yang Allah kehendaki. Jadi dalam ayat ini jelas Allah enggak mengampuni dosa syirik sampai pelakunya taubat, itu maksudnya. Kalau pelakunya gak taubat, gak diampuni sama Allah. Maka wajar dalam hadis ini orang yang melakukan kesyirikan dan tidak bertobat tidak diampuni oleh Allah. Oleh karena itu hadirin, jaga diri kita dari kesyirikan, segera taubat agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jaga diri kita dari kesyirikan, bukan hanya syirik besar tapi juga syirik kecil seperti riya, memperlihatkan amal ibadah agar dilihat oleh orang lain, seperti sum'ah, memperdengarkan amal ibadah agar dipuji oleh orang lain. Seperti beribadah untuk tujuan dunia dan lain-lain. Jaga diri kita dari itu kalau kita ingin diampuni. Lalu yang kedua, musyahin. Ini juga harus kita garis bawahi. Apa arti musyahin? Makna yang paling umum musyahin itu, hadirin sekalian, dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Abdul Barr, al-adawah, permusuhan. Dan begitu juga ini dijelaskan oleh Ibnu Al-Athir. Kata beliau, al-mu'adi, orang yang terlibat permusuhan. Dan ini juga bisa dicek dalam kitab Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud itu buku syarah Sunan Abi Daud. Artinya adalah adawah tamla'ul qalba, permusuhan yang memenuhi hati seseorang. Jadi musyahin itu, hadirin, orang yang dalam hatinya ada sedang terbakar api permusuhan. Atau bisa juga kebencian, amarah, hasad, dengki. permusuhan yang maksudnya permusuhan duniawi, hadirin. Permusuhan apa? Duniawi. Jadi jangan ada yang buat kesimpulan berarti sebelum maghrib aku harus berteman sama syaitan nih Pak Ustaz. Gak boleh aku musuhi dia lagi biar aku diampuni. Loh, kalau syaitan tuh jelas, hadirin. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa, kata Allah. Sesungguhnya syaitan itu musuh. Maka jadikanlah syaitan itu musuh. Jadi jangan berteman sama syaitan. Allah bilang, Allah berfirman, syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh. Jadi kalau memusuhi kebatilan, jelas. Tapi ini masalah duniawi, Mas. Oleh karena itu, jika kita ingin diampuni, sebagaimana hadis di atas yang divalidkan sebagian para ulama, hadis dari Ibnu Majah atau Burani dan lain-lain, maka yang punya permusuhan dengan seseorang, selesaikan. Islah. Dan apabila kita tahu ada permusuhan antara orang-orang yang kita sayangi, damaikan. Biar diampuni sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini masuk ke bab kita. Bab baru ini, bab al-islah bainan nas, bab mengislah. Mendamaikan, memperbaiki hubungan di antara manusia. Ini cocok sekali nih, hadirin. Yang benci sama seseorang, yang hasad dengan seseorang, hapus, hadirin. Nggak ada gunanya. Itu hanya membuat kita gak diampuni sama Allah. Dan itu permainan syaitan. Itu permainan syaitan, hadirin. Itu bukan, bukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meminta kita untuk islah, islah, islah, islah. Dan sekali lagi, permusuhan, kebencian, pada dasarnya itu permainan syaitan. Masa ingat surat Al-Ma'idah 91? Ketika Allah berbicara atau berfirman tentang khamar, Allah berfirman, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal bagdha fil khamri wal maisir. Itu. Sesungguhnya yang diinginkan oleh syaitan adalah membuat permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui khamar dan judi. Dan itu real, betapa banyak gara-gara judi orang dibunuh atau orang ngebunuh atau ribut gara-gara sama-sama mabok misalnya, atau salah satu yang mabok ribut akhirnya mabok diganggu orang, terlibat perkelahian. Dan itu lagi-lagi siapa yang sutradaranya? Ya syaitan. Jadi permusuhan, kebencian, itu syaitan udah dalamnya. Dalangnya udah syaitan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal-bagdha fil khamri wal-maisir. Ini yang harus kita sadari, hadirin. Jadi jangan dia berpikir gue nggak terima sama dia. Coba kita pikir siapa di balik ini gitu loh. Siapa di balik ini? Kalau salah ya salah, tapi dia salah, nggak apa-apa salah ya salah hadirin. Tapi kan bukan berarti bermusuhan dan terbakar api kebencian. Ya sama orang tua sama anak, anak emang benar terus salah kan? Emang kalau anak salah artinya orang tua benci sama anaknya? Enggak. Tapi ini harus dihukum. Ya kalau memang harus dihukum, ya hukum aja sesuai dengan koridor dan batasan. Tapi untuk apa permusuhan, kebencian? Jangan kita jadi pion gitu loh, pionnya syaitan. Jangan kita jadi bonekanya syaitan. Kita dimainin, akhirnya kita benci. Ini ayat jelas-jelas mengatakan yang membuat permusuhan dan kebencian adalah syaitan. Jadi seringkali kalau kita lagi benci dan kesel sama seseorang, pandangan kita itu ke depan, itu muka tuh orang atau sosok seseorang, kita lupa melihat ke belakang, siapa yang ada di belakang ini semua gitu. Apa pure gitu. Apa penyebabnya murni karena sikap dia? Seringkali tidak. Bukan karena sikap dia seringkali kita benci sama orang, tapi karena permainan syaitan di belakang. Dan kita dipermainkan. Bukankah sebagian sahabat pasukan pemanah melakukan kesalahan besar di perang Uhud? Emang Nabi benci sama mereka? Sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Itu kesalahan. Bukankah ada seorang sahabat yang melakukan kesalahan yang sangat berbahaya? Yaitu ketika Nabi SAW menuju Mekah untuk Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, ia kirim utusan untuk memberitahukan keluarganya, membocorkan. Itu kan fatal hadirin. Siapa? Ada yang ingat? Hatib. Tapi pertanyaan, apakah Nabi membenci Hatib dan memusuhi Hatib? Enggak. Bahkan ketika Umar ingin menghukum Hatib, kata Nabi SAW, ya Umar, ini ahli Badar, ingat jasa-jasanya Hatib. Lihat, alih-alih membenci dan memusuhi, Nabi SAW justru mengingat jasa orang yang baru saja melakukan kesalahan fatal. Allahu Akbar. Itulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita gunakan metode ini pada saat kita lagi marah sama seseorang dan api kebencian disulut sama syaitan, kita lawan dengan minta pertolongan sama Allah, lalu kita lawan mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita ingat jasanya, ini orang banyak ada jasa. Seringkali kita tuh kebalik hadirin, ya gak sih? Pada saat setan menyulut api kebencian, bukannya kita ingat jasa tuh orang, justru kita ungkit jasa kita. Nah itu, makanya gak keselesai-selesai. Nas'alullah salam al-afiyah. Betul gak nih? Iya juga ya. Nah itu, harusnya sunnah Nabi SAW begitu syaitan menyulut api kebencian, kita langsung ingat jasa dia setelah minta pertolongan sama Allah. Tapi seringkali kita bukannya ingat jasa, jadi jasanya diingat, tapi salah orang. Harusnya kita ingat jasa tuh orang, tapi kita justru ingat jasa kita. Oh, tambah besar itu api kebencian. Kenapa kamu tega sekali? Saya kan udah begini, saya udah begini. Kalau kita suami, kita ungkit jasa kita sebagai suami. Kalau kita istri, kita ungkit jasa kita sebagai istri. Kalau kita orang tua, kita ungkit jasa kita sebagai ayah atau sebagai ibu. Kalau kita kakak, kita ungkit jasa kita sebagai kakak. Kalau kita adik, kita ungkit jasa kita sebagai adik. Kalau kita sahabat, kita ungkit jasa kita sebagai sahabat. Kalau kita guru, kita ungkit jasa kita sebagai guru. Kalau kita murid, kita ungkit jasa kita sebagai murid atau sebagai pendukung guru kita. Ya gak akan selesai, hadirin. Akhirnya, kita hanya jadi bonekanya syaitan. Ingat Al-Ma'idah 91 tadi. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Yusaddukum an dzikrillah wa 'anil shalah. Fal antum muntahun. Yang menimbulkan permusuhan dan kebencian itu tuh syaitan, hadirin. Adapun Allah dan Rasulnya meminta kita untuk saling menyayangi, saling mencintai, bersatu. Dan kalau ada miss, islah. Ini bab kita, islah. Islah, perbaiki hubungan. Damaikan. Itu. Bahkan hadirin sekalian, beberapa hal untuk islah itu ditoleransikan, diantaranya an-najwa, nanti kita akan bahas di ayat pertama bab ini. Lalu kadzib, bohong untuk islah. Walaupun nanti ada perbedaan apakah maksudnya benar-benar bohong atau tauriyah. Tapi redaksi dari Nabi SAW itu la kadziba, tidak ada kebohongan kecuali diantaranya islah. Bayangkan, boleh bohong untuk mengislah, untuk mendamaikan. Maka ini momentum, hadirin. Berangkat dari hadis yang kita baca di surat Imam Ibnu Majah atau Tabrani, ini momentum untuk islah, untuk menjaga hati. Dan yang untung kita kok, hadirin. Dosa kita diampuni oleh Allah. Seringkali lagi-lagi syaitan bisikin, lu jangan sekali-kali berdamai dengan dia, rugi lah, lu udah dirugiin, lu segala macam, masa mau damai? Ok, akhirnya kita lupa sesuatu hal yang lebih bernilai, yaitu ampunan dari Allah. Ingat, hari kiamat kita gak peduli sama orang. Hari kiamat yang penting kita selamat, hadirin. Di hari kiamat yang penting kita diampuni sama Allah. Jadi udah mikir itulah, hadirin. Ini hal yang harus kita tekankan. Jadi yang gak diampuni orang yang melakukan kesyirikan, dan yang kedua musyahid. Dan sekali lagi, ingat siapa aktor di belakang ini semua, siapa sutradara di belakang ini semua, syaitan. Jangan salah. Ada banyak kesalahan-kesalahan dilakukan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi enggak membenci mereka, enggak membenci umatnya. Ada banyak, hadirin. Uhud. Masih ingat perang Hunain? Idh a'jabatkum kathratukum. Jelas tuh dalam surat At-Taubah lo jelaskan. Ketika beberapa pihak dalam barisan dan saf umat Islam ujub. Ujub tuh kesalahan apa enggak? Kesalahan. Tapi pertanyaan, apakah Nabi SAW membenci mereka? Itu poin. Oleh karena itu, hadirin yang semoga Allah merahmati kita semua, kita memiliki kelapangan hati, kebersihan hati. Dan tidak ada yang lebih baik untuk membersihkan hati kita daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Allah. Lalu beriman kepada semua rukun iman. Itu ada cara yang terbaik. Makanya digabung, musyrik atau musyahid. Kecuali orang musyrik atau musyahid. Salah satu korelasinya adalah obat dari penyakit syuhna atau syuhna, atau obat agar kita tidak menjadi musyahin adalah bertauhid kepada Allah. Bertauhid kepada Allah. Orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah, mengesakan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis akan terbebas dari hal-hal seperti ini. Emangnya mudah? Enggak mudah, susah ini, hadirin. Kecuali yang dimudahkan oleh Allah. Tapi itu kuncinya. Sama ini kita selagi akan bab kita islah bainan nas. Apa yang membuat islah di antara manusia itu berhasil? Resep pertama utama adalah tauhid. Sehingga yang kita agungkan adalah Allah. Karena mendamaikan dua orang yang berselisih itu resikonya yang mendamaikan siap-siap jadi bemper. ya gak sih? Diomelin di kanan, diomelin di kiri. Itu kalau masih mengagungkan ego diri, ya ribut akhirnya. Yang tadinya dua orang, tiga orang jadi ribut sekarang. Lu udah gak usah ikut campur urusan gue deh. Lu, gue kan cuma sebagai sahabat, gue cuma pengen lu berdua baik. Udah deh, jangan sok suci. Lu maksudnya apa sih? Ribut akhirnya. Padahal awalnya ingin mengislah nih. Jadi awalnya dua orang, mereka satu geng misalnya, satu persahabatan tiga orang, awalnya dua, tiga-tiga ribut. Dan itu kan banyak kasus. Jadi itu poinnya, hadir. Tapi kalau orang itu bertauhid, iya sih, emang kita ini hanya hamba, hamba yang hina, hamba yang kerdil, hamba yang penuh dengan dosa, dan hamba yang butuh ampunan dari Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Af. Ya udah deh. Yang penting diampuni sama Allah. Enak ya kalau punya mental begitu. Karena kan ketika seseorang bertauhid, maka ia akan mengagungkan Allah dalam hatinya. Begitu ia agungkan Allah, otomatis ia akan rendahkan serendah-rendahnya dirinya, nafsunya, egonya, arogansinya. Begitu ego, arogansi, nafsunya dia rendahkan di titik nadir, kira-kira titik temu jadi gampang atau sulit, hadirin? Hah? Titik temu, titik perdamaian jadi gampang atau sulit? Kita gak pernah hidup ya di masyarakat. Gampang apa sulit? Gampang. Karena yang deadlock itu kan seringkali bukan masalahnya, tapi egonya, arogansinya. Nafsunya itu yang jadi masalah. Coba buka surat An-Nisa ayat 35. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Allah berfirman, ini masalah rumah tangga. Apabila suami dan istri benar-benar ingin islah, jujur, ingin islah, ingin berdamai, ingin mencari titik temu, iyurida islaha, jika mereka suami istri benar-benar ingin islah, jujur ingin islah, apa kelanjutannya? Nah, hadirin, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan kasih taufik kepada mereka berdua. Gitu. Allah akan kasih taufik untuk mereka berdua. Makanya kegagalan islah itu kita enggak menggunakan tauhid kita, hadirin. Seringkali. Di antaranya kejujuran. Kejujuran. Kalau semuanya jujur, lalu semuanya mengatakan, ya udah, terserah apa kata kata Allah dan Rasulnya. Selesai gak tuh hadirin? Aku takut, aku ini hanya hamba. Terserahlah apa kata Allah, lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah selesai. Tapi kalau udah apa kata nafsu, apa kata ego, ya nggak selesai. Ya tapi nggak bisa begitu dong. Aku kan udah rugi banyak. Aku kan. Nah, pakai kaidah aku kan. Nah itu aku kan. Allah Ta'ala alam. Susah ini hadirin, gak gampang. Bicara gampang. Tapi diamalkan susah, butuh pertolongan sama Allah. Butuh pertolongan dari Allah. Butuh taufik dari Allah. Butuh tadarru' kepada Allah. Butuh mengemis kepada Rabbul Alamin. Ini bab kita, islah bainan nas, mengislah di antara manusia. Mendamaikan. Jadi mendamaikan kesannya itu hanya masalah fisik. Seringkali kesannya hanya masalah benar salah. Padahal kuncinya ini masalah tauhid hadirin. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Orang yang bertauhid kalau salah ya udah enggak ada pembelaan. Enggak ada justifikasi karena tauhid tentang nama-nama dan sifat Allahnya itu berperan. Buat apa saya justifikasi? Allah juga tahu kok, memang saya yang salah. Buat apa saya cari pembenaran? Allah juga melihat kok bahwa memang saya melakukan. Di hari kiamat Allah akan singkap semuanya. Memang saya salah. Itu bagi yang salah. Bagi yang di pihak yang benar, dia gak akan nyerang terus, ngejatuhin dan nginjek-nginjek gitu, enggak. Untuk apa saya demikian? Saya juga banyak dosa. Dan saya butuh ampunan Allah. Dan cara dapat ampunan Allah, saya ampuni dia. Sebagaimana dalam surat An-Nur ya. Benar enggak? An-Nur ayat 22. Walayatul ulul fadli minkum wasa'ah. Kan dalam ayat itu waliyafu waliyasfahu. Maka maafkan dan sudah selesaikanlah. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Jadi Allah suruh maafkan. Lalu abis itu Allah bertanya, tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Jadi kalau kalian ingin Allah mengampuni kalian, ya maafkan orang. Kalau kalian ingin Allah ampuni kalian, ampuni orang. Waliyafu waliyasfahu. Maafkan dan lepaskan, lapang dadalah. Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini ketika pertama kali didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, beliau langsung merespon dengan ucapan bala ya Rabbana, atau bala ya Rabbana. Tentu wahai Rabb kami, kami ingin diampuni oleh Engkau. Lalu langsung beliau memaafkan siapa? Miftah. Allahu Akbar. Abu Bakar langsung memaafkan Miftah. Jadi kalau dua belah pihak benar-benar berusaha mengamalkan iman dan tauhidnya, semua masalah mudah didamaikan, hadir. Semua masalah mudah didamaikan. Tapi kalau ego yang bermain, gengsi yang bermain, harga diri yang bermain, arogansi yang bermain, nafsu yang bermain, itu masalah kecil aja panjang, hadirin. Dan semoga Allah jaga kita semua, karena ini gak mudah. Ini gak mudah. Dan semoga kita diberikan taufik untuk jujur dalam bicara dan mendengarkan. Ini bisa disampaikan. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah terima amal ibadah kami. Semoga Allah terima amal ibadah kita semua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga kita terjaga dari kesyirikan dan dari permusuhan, kebencian, hasad, dengki. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang diampuni olehnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.